Ku rasakan jerit yang terdengar di dalam jiwa dan raga ini. Tak pernah ku memendam benci di dalam lubuk hatiku ini. Jika nanti ku tiada di dekatmu, whoa.